Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ahibadu billah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan memulai pelajaran tajwid atau tahsin. Dan kitab yang kita pelajari, buku yang kita bahas adalah buku Aisyar, ya, yang ditulis oleh Al-Ustaz Fauzi Hafizahullahu Ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya, kita tidak bahas dari awal ini. Kita langsung masuk ke pelajaran yang pertama, dan pembahasan makhrajnya sambil berjalan. قال مؤلف رحمه الله تعالى pelajaran yang pertama ad-darsul awal pelajaran yang pertama melafazkan mengucapkan huruf hijaiyah berharokat fathah. Caranya adalah dengan membuka mulut dan meletakkan lidah pada posisi asli. Berarti yang pertama kita bahas adalah huruf berharokat fathah. Huruf berharokat fathah. Kemudian nanti selanjutnya berharokat dhamma dan kasrah. Baik. Huruf yang pertama dan yang kedua adalah huruf alif dan huruf ba. Makhraj huruf alif atau a, makhrajnya adalah keluar dari pangkal tenggorokan. Pangkalnya di sini, di bagian dekat dengan tulang dada. Nah, baik. Kemudian huruf ba makhrajnya adalah bibir atas dan bawah. Yani bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Adapun sifatnya, sifat itu adalah perkara yang membedakan satu huruf dan huruf yang lainnya. Bisa jadi makhrajnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Makhraj, tempat keluar sebuah huruf itu bisa sama, tetapi sifatnya bisa berbeda. Bahkan berbeda. Nah, seperti huruf za, wa, ini makhrajnya sama, tetapi secara nama berbeda. Baik, sifatnya adalah jahr. Jahr, jahrun. Jahr itu adalah suara yang jelas, yang keras. Kemudian syiddah, tertahannya suara. Dan yang ketiga adalah istifal. Istifal, ini suara tidak naik ke langit-langit. Adapun sifatnya, penjelasan lebih lengkap di bagian depan. Anda bisa pelajari di bagian depan sambil berjalannya pelajaran. Secara umum, syiddah, ini tertahannya suara. Istifal, yaitu suara tidak naik ke langit-langit. Baik. Kita baca. Ini saya baca, antum ikuti. A. A. Ba. Ba. Babe. Huruf alif atau huruf atau A memiliki sifat syiddah. Ini apabila disukun, suara kita tertahan. Misalnya, ba, tertahan. Nah, tertahannya itu namanya apa? Syiddah. Adapun huruf ba, di samping memiliki sifat syiddah, juga memiliki sifat qalqalah. Tertahan dan lepas. Tatkala ditahan, syiddah, ba, bab, be. Nah, menempel dan melepas. Ini namanya syiddah wa qalqalah. Terjadi pantulan. Taib naqra'u a ba ba ba de. Taib. Kita baca di bawahnya. A a a ba ba a ba ba ba a ba a ba a Ababa, ababa, a a a, ba ba ba. Baik. Yang ngobrol, yang tertawa-tawa nanti saya tunjuk. Baik, ini harus tunjuk satu-satu. Ini yang mau cepat ya, jadi jun. Nah, dan ekra munfrid ini bayar sendiri. A a harap. Nah, Hasan, barakallahu fiik. Naam. And ikra. Naam. Apa itu hafal? Baik, barakallahu fikum. Iqra'u jama'atan. A-A. Ya. Terus, selanjutnya. Naam. Baik. Kemudian yang kedua. Ta. Huruf ta. Makhrajnya adalah ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. ujung lidah kita, bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas. Di antara sifatnya adalah hams, syiddah. Yani setelah syiddah, terjadi hams. Hams itu suara yang keluar, terjadi pernafasan setelah tertahan. Setelah tertahan. Contoh, saya baca antum ikuti. Ta. Ta. At. Hamas ini jangan terlalu keras. Ats. Ini terlalu keras. Nah, secukupnya saja. Ta. At. Ta. At. Tapi jangan ca. Ca. Ini ada khabar. Nah, kepingin lebih mantap, ternyata keliru. Pulang lagi. Ta. At. At. Ya. Ata. Bata. Tata. Ta'a. Tababa. Ataba. Tababa. Batata. Abata. Abata. Sekali lagi, sekali lagi. Ata. Bata. Tata. Ta'a. Tababa. Ataba. Tababa. Batata. Abata. Abata. Nah, yang datang terlambat. Nah, hand ikra. Mulai dari ata sampai terakhir. Ata, dan ata, ata, ta. Babata. Ta, baba, bukan babata. Apa lain di situ? Nah, bacanya jangan cepat-cepat. Ata, bata, tata. Jadi bacanya itu ya pakai apa? Ya pakai irama. Nah, jadi jangan terlalu cepat sekali. Baik. Kariru ata. Bata. Tata. Ta'a. Tababa. Ataba. Tababa. Batata. Abata. Abata. Ya. Hai, Syaibun Nadara. Ikra. Nah, barakallahu fiik. Abdul Aziz. Nah, ini pasti ingat namanya ini. Yang lain namanya gak ingat. Nah, kira. Hah? Babata. Beraya. Nah, ini bagusnya yang sama ya. Ini yang baru keluar apa? Nah, bagusnya yang sama. Apa-apa? Nah, terus? Nah, barakallahu fikum. Ikra'u jama'atan. Sampai terakhir. Dari awal sampai akhir. Ata. Ya. Baik. Berarti huruf ta memiliki sifat apa? Syiddah hams. Setelah syiddah terjadi hams. Syiddah itu tertahannya suara. Hams keluarnya nafas setelah tertahan. At, at, agaknya. Kemudian istifal suara tidak naik ke langit-langit. Istifal lawannya adalah isti'la. Lawannya isti'la. Baik. Sekali lagi. Ata. Bata. Tata. Ta'a. Tababa. Ataba. Tababa. Batata. Abata. Abata. Baik. Selanjutnya. Alam alif. Agar susah alif. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Huruf sa. Makhrajnya adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah kita. Ujung lidah bagian punggungnya, ya, tidak ujung persis. Jadi ini misalnya lidah, punggungnya itulah akan menempel dengan ujung gigi seri atas. Tidak persis di ujungnya. Kalau persis susah, misalnya e, kan susah. Tapi bagian punggungnya yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ikra'u fa. As. Fa. As. Asfa. Fa. Nah. Dalam keadaan mulut, bibir dibuka. Dibuka yang normal, tidak terlalu lebar. Juga tidak terlalu tertutup. Misalnya, se. Se. Ini terlalu tertutup. Juga tidak terlalu lebar. Nah, ini kelebaran, kebesaran. Tapi dibuka normal. Nah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Baik. Sifatnya, hamas, rakhawa. Rakhawa itu mengalirnya suara melalui makhraj. Hampir mirip dengan hamas. Hanya saja, fa tidak memiliki sifat syiddah. Fa tidak memiliki sifat syiddah. Hanya hamas dan rakhawa. Kemudian memiliki sifat istifal. Istifal artinya apa ya, ikhwan? Istifal? Mayang tanah. Istifal artinya apa? Nah, jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu, yang cerita, saya tanya. Istifal itu adalah suara tidak naik ke langit-langit. Lawannya apa? Isti'la. Lawannya itu isti'la. Lawan daripada istifal. Istifal itu dari kata sufla. Di bawah. Ini tidak naik. Isti'la. Itu suara naik ke langit-langit. Istifal suara tidak naik ke langit-langit. Nah. Ingat-ingat, kalau ditanya, ya harus tahu jawabannya. Ya. Nakrau, saya baca antum ikuti. Asa. Basa. Tasa. Sasa. Basasa. Abasa. Asaba, sabata, abatasa, abatasa, Ulang lagi. Asa. Basa. Sasa. Sasa. Basasa. Abasa. Asaba. Sabata. Abatasa. Abatasa. Ya, ikra'u jama'atan dari awal sampai terakhir. Asa. Baik, barakallahu fikum. Ya, ada yang harus baca dari depan. Ya, akra. Asa. Nah, barakallahu fikum. Santi. Tafadhal. Ikra. Nah, barakallahu fikum. Kita baca lagi. Asa. Basa. Tasa. Sasa. Basasa. Abasa. Asaba. Sabata. Abatasa. Abatasa. Baik, nastamir. Kita lanjutkan. Pelajaran yang keempat. Qalam alif, huruf, jim, atau ja. Makhrajnya adalah tengah lidah dengan langit-langit. Tengah lidah dengan langit-langit. Di antara sifatnya adalah jahr. Ini suara yang jelas yang melalui ruang yang sempit. Yang kedua adalah syiddah. Tadi telah kita bahas syiddah tertahannya suara secara umum dan istifal. Istifal ini suara tidak naik ke langit-langit. Di antara sifat jim adalah qalqalah. Huruf jim adalah huruf qalqalah. Setelah terjadi syiddah, kemudian muncul sifat qalqalah. Tertahan, kemudian terjadi pantul. Tertahan dan lepas. Tahan, lepas. Tonempel, lepas. Agaknya. Nakrau, ja. Aj, ja. Jangan aj. Ini tidak pantul, tapi angin yang keluar. Aj. Ada khata. Ajge. Ja. Ajge. Ya. Sajaja. Bajasa. Sajaa. Ajaja. Jasasa. Jababa. Abaja. Baaja. Abatasaja. Abatasaja. Ulang lagi. Sajaja. Bajasa. Sajaa. Ajaja. Jasasa. Jababa. Abaja. Baaja. Abatasaja. abata saja. Nah, ikra. Ya, sampingnya. Abata. Ya, sampingnya. Enggak. Sampingnya. Ya, yang sini, yang lagi tunduk. Nah, tabal. Yang saja, dia saja, sa. Ya. Ya. Yang ini tadi sudah ya. Yang ini. Tabal. Man yaqra yang mau baca ngacu angkat tangan. Tabal. Nah, barakallahu fikum. Ikra'u jama'atan sajaja. Ya. Nah. Saya mau tanya. Mama nasidda. Nah, anda nggak apa-apa kok. Nah, mama nasida secara singkat. Nah, ini mulai buka nasida. Tadi saya sudah ringkas maknanya. Apalagi, ya anda mama nasida. Nah, apa artinya syiddah? Saya belum suruh baca. Silakan baca. Kan beda. Silakan baca dengan ma mana syiddah. Sangat jauh berbeda. Nah, syiddah itu tertahannya suara. Nah, antum gak nulis itu. Jadinya jawabnya susah. Nah, jadi, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Antum cuma nguping, setelah itu hilang. Kalau nguping hafal nggak apa-apa, tetapi nggak dihafal juga nggak ditulis. Nah, itu secara ringkas tertahannya suara. Nah, istifal suara tidak naik ke langit-langit. Baik. Hamas adalah, ya, suara yang keluar setelah terjadi syiddah. Baik. Ini definisi secara singkat tentang jahar, syiddah, istifal. Adapun selengkapnya antum bisa lihat di bagian depannya. Baik. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Pelajaran yang kelima. Huruf ha. Makhrajnya adalah tengah tenggorokan. Bagian sini tengah. Baik. Kita baca ha bah bah. Jadi hanya itu bersih. Nah, baik. Sifatnya hamas, rakhawa, istifal. Rakhawa itu mengalirnya suara melalui makhraj. Ini makhrajul huruf. Baik. Istifal sudah kita sebutkan. Ya, kita baca. Baha. Taha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hasasa. Hajaja. Bahaha. Abatasa. Jaha. Abatasa jaha. Kariru. Baha. Taha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hasasa. Hajaja. Bahaha. Abatasajaha. Baik. Dari sini. Dari sudah. Bestet. Agaknya. Padahal ikra. Baha. Baik, sampingnya. Nah, jangan ca. Caha. Ja. Nah. Baik, sampingnya. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Ha, ha. Nah, sampingnya. Nah, sampingnya. Nah, sampingnya. Nah, sampingnya. sampingnya, obat. Hanya bersih. Hajaba. Nah, barakallahu fikum. Kita ulang lagi. Baha. Taha. Taha. Jaha. Hajaba. Hababa. Hasasa. Hajaja. Bahaha. Abata sajaha. Baik. Selanjutnya. Pelajaran yang keenam. Huruf kha. Kha boleh dibaca dengan bersih. Boleh dengan kotor. Kha atau kha. Ini boleh. Makhrajnya adalah ujung lidah, ujung tenggorokan. Sifatnya hams rakhawa isti'la infitah. Infitah ini terbuka. Baik, isti'la telah kita sebutkan, yaitu suara naik ke langit-langit. Baik, melafadkan huruf-huruf isti'la seperti kha, qa, ghain. Ini bibir tidak dimajukan, ya. Bibir, kedua bibir tidak dimajukan. Misalnya, kha, kha, ini khata. Bibir pada posisi seperti biasa. Nah. Cukup membuka mulut. Bibir tidak dimajukan. Baik. Kita baca. Kha. Akh. Kha. Boleh juga bersih. Kha. Akh. Ya. Boleh kotor, boleh bersih. Dua-duanya boleh. Baik. Nam, taha, jaha, saha, haha, khabata, khababa, khaba'a, khabasa, abatasa. Jahakha. Sekali lagi. Takha. Jahakha. Sakha. Hakha. Khabata. Khababa. Khaba'a. Khabasa. Abatasa. Jahakha. Baik. Dari sini. Yang mengurus buat enggak baca. Ya. Fadal. Takha. Ya, selanjutnya. Ikra'u jama'atan. Takha. Terus? Baik, kita cukupkan ya sampai di sini untuk persiapan untuk sholat maghrib. Allah alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Shallallahu ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.